dibabat. Kalau rakyat melarang, kejahatan meluncat. Negara pun sekarang darah tinggi kuman. Kalau rakyatnya makmur, tangga tanahnya subur, mari kita bersyukur. Mohon panjanglah umur, pimpinan yang teratur, penyeleweng pun kabur. Siapa yang tak jujur bisa babak belur. Oh, mari sama-sama. Oh, membangun negara. Oh, siapkanlah jiwa. Satu nusaya, satu bangsa. Oh, sukseskan pelita. Oh, roda nusantara. Oh, siapa yang tak seta akan terjepit, tergilas masa. Jangan sekali-kali melakukan korupsi. Seluruh rakyat benci, kau takkan bisa lari. Rakyat sahabat abdi, janganlah disakiti. Dalang-dalang korupsi takkan diampuni. Negara jadi kuat, pembangunan meningkat, pengangguran dibabat. Kalau rakyat melarat, kejahatan meloncat, negara pun sekarat, darah tinggi kuman. Oh, mari sama-sama. Oh, membangun negara. Oh, siapkanlah jiwa. Satu nusa, ya, satu bangsa. Seluruh rakyat benci, kau takkan bisa lari. Rakyat sahabat abdi, janganlah disakiti. Dalang-dalang korupsi takkan di